is Philosophy Ramada Podcast Part 1. Oh, yeah. Take this out! Ya, halo. Kenalin, nama gue Ivan Dievan dari Philosophy Ramada Podcast. Jadi Filosofi Remaja Podcast adalah podcast yang berisi tentang pengetahuan, insight, tips, dan trik supaya lo jadi pelajar atau mahasiswa yang keren. Tujuan podcast ini sesuai dengan tujuan utama Filosofi Remaja, yaitu untuk mengubah paradigma lo menjadi lebih baik. Ya, karena ini edisi pertama, jadi gue bakal ngomongin tentang kenapa gue bikin podcast ini. Pertama adalah karena gue rasa perkembangan podcast di Indonesia itu kurang ya, sedangkan di negara-negara lain kayak contohnya misal Amerika, Australia, dan juga negara-negara lain, mereka tuh udah pakai podcast buat daily life mereka. Misal ketika orang-orang lagi pada kejebak macet, ketika orang-orang pada workout, misal di gym, ketika orang-orang lagi jalan santai atau lagi gabut gitu di rumah, mereka pakai podcast buat ya setidaknya biar mereka bisa mendengarkan lecture, apa ya, kuliah yang produktif gitu. Selagi mereka lagi melaksanakan sesuatu yang lain. Misal lo lagi beresin kamar atau ngapain, lo bisa sambil dengerin podcast gue biar waktu lo gak terbuang cuma buat satu hal gitu, tapi bisa buat dapat insight juga dari podcast gua. Nah, jadi untuk mungkin minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, gua bakal sering ngepost podcast juga, baik itu tentang pendidikan ataupun mungkin gua bakal ngundang temen gua gitu buat wawancara tentang isu-isu sosial, isu-isu politik atau apapun gitu. Ya, jadi gue benar-benar looking forward buat ini. Sebenarnya ide podcast ini baru gue dapet kemarin malam banget, dan gue langsung ini bikin intronya di FL Studio. Ya, gue adalah pecinta FL Studio, for your information aja. Oke, sekarang kita ke materi konten yang pentingnya, yaitu tentang tips belajar SBMPTN. Kenapa gue milih ini sebagai topik? Yaitu karena semenjak Filosofi Remaja berdiri, yaitu sekitaran Mei kalau gak salah, Mei pas berdirinya, artikel pertama gue bikin pas Juli itu, sampai sekarang gue udah dapet puluhan email yang nanya ke gue tentang gimana sih kak cara belajar SBMPTN yang efektif, gimana sih kak caranya supaya bisa lulus PTN, gimana sih kak, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang menyangkut tentang cara belajar tentang SBMPTN. Baik itu dari teman seangkatan gua, teman sekelas, baik itu juga dari adik kelas yang gua pun gak kenal gitu, yang kebetulan ngebaca blog gue, atau dari anak-anak Zenius yang kebetulan ngelihat blog gue di website Zenius gitu. Podcast ini khusus buat lo, jadi stay tune. Pertama gue bakal ngebahas tentang bedanya SBMPTN yang dulu dan sekarang. Bedanya sebenarnya nggak terlalu signifikan di konten, tapi yang berbeda dari SBMPTN yang dulu dan sekarang adalah yang dulu lebih murah dari sekarang. Ya, sekarang harganya 200.000, sementara dulu cuman 100.000. Dan ya mungkin itu untuk perawatan komputer mungkin, atau apa, karena kan sekarang ada jalur CBT juga, jadi lo bisa pakai komputer buat ngerjain soal SBMPTN, atau lo bisa PBT, paper based, kayak tahun lalu gitu pakai kertas. Itu terserah lo gitu. Gak ada perubahan signifikan kayaknya. Dan perbedaan yang lainnya adalah tanggalnya maju. Jadi asalnya tuh 9 Juni, sekarang jadi 31 Mei. Atau 28, 29, 30 Mei. Untuk yang computer based test. Atau CBT. Jadi dengan harga yang lebih mahal itu ya, pengorbanan lo jauh lebih besar gitu. Dan dengan waktu yang dimajuin, lo punya lebih sedikit waktu untuk mempersiapkan, jadi ya siapkanlah SBMPTN dengan baik. Terus gue bakal ngebahas juga apakah SBMPTN itu penting. Ya penting dong ya, karena satu hari saat SBMPTN itu menentukan kita tahun kedepannya mau kayak gimana ya. Mau menentukan kita mau kuliah di PTN mana, mau menentukan kuliah kita di jurusan apa gitu, dan menentukan juga hasil usaha kita selama ini gitu, selama kita belajar buat SBMPTN. Jadi ya SBMPTN itu bisa dibilang sangat krusial, dan menurut gue SBMPTN juga apa ya, bisa dibilang jalur seleksi yang paling worth daripada yang lain. Kenapa? Karena SBMPTN itu gak peduli background lo mau kaya, mau miskin, mau lo pinter, mau lo bodoh kayak kayak gue, mau lo pas-pasan gitu, kayak gue juga pas-pasan, mau lo tinggal di Bandung, mau lo tinggal di Jakarta, gak peduli SBMPTN tuh. SBMPTN cuma peduli nilai seleksi lo. Jadi SBMPTN gak memperhitungkan faktor-faktor lain, ya except syarat-syarat kayak ijazah gitu, ya gak mungkin kan lo lulus SBMPTN tapi lo gak punya ijazah SMA gitu. Jadi ya itu jadi keuntungan juga buat lo gitu, karena background gak ada yang di gak ada yang diperhitungkan, cuma nilai SBMPTN, jadi itu jadi kekuatan besar gitu. Sedangkan SNMPTN itu kan lo harus siap-siap 3 tahun sebelumnya gitu, lo harus pinter, dan isu-isunya sih prestasi lo harus naik, dan lo harus juara lomba apa, dan lo harus aktif di organisasi gitu. Dan juga lo harus bersekolah di tempat yang memang udah kayak langganan SNMPTN undangan gitu. Jadi ya SBMPTN worth banget lah. Sedangkan untuk UM-UM kayak SIMAK, UTUL kayak gitu kan daftarnya mahal, bisa sampai 300 sampai ke atas gitu, bisa sampai 1 juta daftar UM-UM gitu kan. Jadi ya berjuanglah di SBMPTN kalau menurut gue ya. Okay, sekarang kita bahas pertanyaan paling mendasarnya. Gimana sih cara belajar SBMPTN yang efektif? Untuk menjawab itu, sepertinya gue akan jawab dengan ya bagaimana cara belajar SBMPTN yang tidak efektif dan kesalahan umum orang-orang ketika belajar SBMPTN. Okay, jadi yang pertama adalah, satu, lo belum nentuin jurusan dan universitas yang lo pengen. Well, sebenarnya yang penting sih lo nentuin jurusan dulu. Kenapa lo harus nentuin jurusan dulu? Karena kalau lo belum nentuin jurusan, lo bakal kehilangan arah gitu. Apalagi kalau misalkan lo adalah misal anak IPA, lo punya kemauan di misal ilmu ekonomi, tapi lo juga punya interest di kedokteran kan, sebenarnya pilihan yang sulit untuk menjalankan IPC gitu. Walaupun memang sih lo bisa IPC, tapi kan nanti yang kepilihnya tuh pasti cuma satu gitu, cuma satu PTN, cuma satu jurusan. Jadi menurut gua, kalau misalnya lo sekarang belum menetapkan jurusan yang lo pengenin, yang lo pengenin banget banget banget gitu, yang sampai universitas apapun yang lo dapet tapi jurusannya itu lo bakal tetap jalanin, ya bagus daripada lo pilih jurusan yang jurusan yang apa ya, yang penting UI gitu, atau yang penting Unpad tapi gak peduli lo jurusannya, misal lo asal pick aja sastra Jawa terus sastra Rusia, sastra Jerman, padahal dikarenakan misalnya kata orang passing grade-nya itu kecil, dan karena lo pengen masuk UI banget gitu, sedangkan lo gak mengerti dan gak punya passion apapun tentang sastra gitu, nah itu salah gitu. Jadi universitas tuh gak menentukan kesuksesan lo, yang menentukan kesuksesan lo adalah passion lo di jurusan tersebut dan gimana lo berkuliah dan beraktivitas di universitas apapun gitu. Either itu universitas unggulan atau universitas biasa-biasa aja, gue percaya semua orang punya kemampuan untuk menjadi sukses. Jadi jangan punya mindset terkotak-kotakan oleh, ah kalau gue gak masuk UI, gue gak masuk UGM, ITB, Unpad, gue bakal gak sukses, enggak. Jadi lo harus nentuin jurusan yang walaupun di universitas manapun lo keterima jurusan itu, lo bakal tetap jalaninya dengan semangat gitu. Jadi jangan sampai lo tiba-tiba gak lulus SBMPTN dan lo masuk swasta atau misalnya lewat jalur mandiri ke universitas yang gak lo pengenin dalam tanda kutip gitu. Dan lo tiba-tiba gak semangat dan nilai lo ancur-ancuran di kuliah kan itu gak bener juga. Oke, jadi pertama lo harus milih jurusan dari sekarang ya. Dan lo juga harus siap dengan konsekuensi bila lo gak lulus lo mau ngapain gitu. Apakah lo mau ikut UM atau lo mau ikut tahun depan atau lo mau masuk swasta, itu your choice gitu. Dan pilihan-pilihan kayak gini tuh gak bisa lo tunda nanti setelah pengumuman. Soalnya orang tua itu kadang suka rese ya. Kadang suka rese, kadang suka maksa-maksa kita, ayolah masuk ini, masuk itu. Dan kita sebagai anak yang masih dibiayai, gitu, gak punya pilihan kadang-kadang. Dan akhirnya kita terpaksa menjalani kuliah. Nah, jangan sampai gitu ya. Jadi lo harus nyiapin argumen lo buat orang tua gitu. Nyiapin juga waktu lo buat ngomong ke orang tua kalau misalnya something bad happens gitu, lo mau kayak gimana. Ya kayak gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah cara yang salah yang umum dilakukan oleh kebanyakan orang adalah lo gak belajar dari sekarang. Nah, orang-orang yang gak belajar dari sekarang itu biasanya mereka punya ciri khas tiga hal. Bisa tiga-tiganya atau bisa cuma salah satu dari ciri-ciri ini. Jadi ciri yang pertama adalah orang biasanya gak belajar dari sekarang itu emang orangnya males, emang gak mau belajar. Yang kedua adalah emang dia ngarep SNMPTN. Terus yang ketiga adalah belajar UN dulu. Gue bakal kupas ciri-ciri ini dari yang pertama, yaitu ketika kita males. Nah, banyak juga adik-adik kelas yang nanya ke gue gitu, Kak, gimana nih ketika kita males, gimana cara nanggulangin rasa males ini, dan gimana caranya biar kita tetap termotivasi buat belajar. Sebenarnya rahasia gue, apa ya, gue juga sebenarnya sering males karena ya memang manusia sifat dasarnya salah satunya adalah males gitu kan, males belajar, males ngapain. Ya lo harus, satu, lo harus passionate ya, lo harus punya passion tentang pelajaran yang lo pelajari gitu. Kayak gue suka belajar sejarah, gue suka belajar sosiologi juga, pokoknya gue suka hal-hal yang berbau-bau IPS. Dan itulah pertanyaan 1 juta dolarnya sih. Gimana caranya lo ke passionate adalah dengan cara lo harus tahu guna dari lo belajar ilmu ini tuh apa. Dan lo harus menikmati ketika belajar ilmu itu. Jangan sampai lo belajar cuman gara-gara lo dapet insentif. Dapet insentif itu apa? Karena misalnya lo belajar karena lo pengen sesuatu dari luar gitu. Kayak lo pengen dibeliin mobil. Misalnya kalau lo masuk UI, contohnya, atau bakal dibeliin motor atau bakal apa, nah itu tuh bukan motivasi yang baik. Karena ketika gue di Fakultas Psikologi nih, gue kan belajar tentang motivasi. Salah satu ciri motivasi adalah sustainable. Sustainable itu bertahan lama gitu. Jadi kalau motivasi lo gak bertahan lama dan cuma karena ada stimulus dari luar gitu, cuma karena ada lo dikasih apa gitu, misal karena lo lari lo dikasih es krim, atau karena misalnya lo masuk UI lo dikasih mobil, itu bukan motivasi yang bagus. Dan motivasi gue pas dulu belajar SBMPTN tuh utamanya sebenarnya bukan masuk UI, tapi karena ya emang gue enjoy belajar SBMPTN gitu. Lembaga-lembaga yang bisa menolong lo untuk supaya lo passionate di pelajaran sih menurut gue ya Zenius salah satunya. Terus yang kedua ada ini apa, studyhub.id, itu ngebantu gue juga buat motivasi belajar. Dan yang ketiga sih dari diri sendiri ya. Jadi lo harus ya cari meaning dari pelajaran itu. Jangan belajar cuman buat dapet nilai, jangan ngafal juga. Ya begitulah agak sulit sih kalau dijelasin, cuman dijelasin doang di sini. Jadi lu harus kayaknya buka lembaga-lembaga yang udah gua saranin tadi. Jadi salah satu cirinya kan malas. Nah, itu ciri malas yang pertama, sebabnya karena lu gak passionate kan. Yang kedua adalah lu pergaulan lu adalah pergaulan malas. Ini juga pernah gua alamin. Jadi gua dulu punya temen pas kelas 3 SMA. Gue punya temen di mana temen gue itu sering ya temen peer group segeng gitu, sering nongkrong, sering merokok, sering ya begitulah kehidupan gue pas di SMA gitu. Nah tapi ketika gue ya tapi gue merasa ketika gue semester 2 gitu, gue harus keluar dari zona itu supaya gue gak kebawa. Pas gue kelas 11 kan gue sekelas dengan mereka dari kelas 11 nih. Gua bener-bener kebawa arus banget. Gua main sampai malam, gua bolos kelas, gua melakukan hal itu simply karena memang lingkungan gua mendukung gua untuk melakukan hal itu dan tidak mendukung gua untuk melakukan hal yang lain yaitu belajar. Ya memang itu ada untungnya juga, ada ruginya juga gitu, di pergaulan kayak gitu. Nah, saran dari gua, ketika lo ada di pergaulan kayak gitu, ya lo harus menentukan mana prioritas lo gitu. Apakah itu nongkrong, apakah itu belajar. Lo harus pilih-pilih aja, lo catat semua keuntungan. Misal di salah satu tabel, lo catat nongkrong itu keuntungannya apa aja. Dan di salah satu kolom lagi, lo tulisin lagi belajar itu keuntungannya apa. Nah, ketika itu gue menuliskannya dan gue menemukan bahwa belajarlah kebutuhan gue yang penting saat itu. Kenapa? Karena belajar merupakan penentu kehidupan gue gitu di 4 tahun ke depan. Kalau misalnya gue gak memutuskan untuk keluar dari peer group itu, ya mungkin gue sekarang gak kuliah mungkin. Atau mungkin gue cuma akan ada di swasta di Bandung. Sedangkan saat itu ya gue memberanikan diri meskipun social pressure-nya, tekanannya saat itu tuh menjauhi temen gue yang memang udah sangat deket dari kelas 11 dan membuat peer group baru, itu tuh sangat berat tapi ya worth it. Dan sekarang kalau misalnya, atau dan sekarang pun kalau misalnya gue ngontek mereka pun ya mereka ngerti gitu. Sebagai teman gue ya mereka ngerti dengan tingkah laku gue yang ngejauh saat itu dan kita masih berteman kok sampai sekarang. Tapi kalau misalnya teman lo gak ngerti ya mungkin mereka bukan teman lo gitu. Mungkin lo gak pantas temenan sama mereka gitu. Jadi lo bukannya pilih-pilih teman tapi ya pertemanan merupakan faktor penting juga untuk kesuksesan lo. Gue pernah dengar satu pepatah ada yang bilang kalau misalnya lu tuh ditentuin dari 5 orang terdekat lu gitu. Sikap lu ditentuin dari 5 orang terdekat dengan lu. Jadi pilih-pilih aja orang-orang yang akan dekat dengan lu. Bukan berarti pilih-pilih temen ya. Oke, tadi males. Gue ngebahas males. Terus ada juga yang gak belajar di sekarang karena ngarep SNMPTN. Oke, jadi gini, gue punya temen sekelas waktu itu. Dan temen gue itu ranking 1 mulu. Dia ranking 1 dari kelas 10 sampai kelas 12. Kalau gak ranking 1 pun ya 3 besar. Nah, salah satu kesalahan dia adalah dia terlalu ngarep SNMPTN. For your information, meskipun dia ranking 1, dia gak lulus SNMPTN dan sadly dia belum siap-siap buat SBMPTN. Jadi belum kerja terlalu keras untuk SBMPTN, jadi masih nyantai-nyantai aja sambil nunggu pengumuman SNMPTN. Nah, ini yang salah. Karena apa? Pertama, karena SNMPTN tuh gak jelas penilainya kayak gimana. Udah gue bilang tadi ya, SNMPTN tuh menilai segala aspek kayaknya dari background, dari mungkin bidik misi, atau dari apa gitu, dari prestasi. Jadi nilai doang itu gak cukup buat masuk SNMPTN. Dan meskipun lo misal nilai lo tinggi, lo juara di mana-mana, tapi gak ada yang bisa ngejamin bahwa lo bakal masuk SNMPTN ke untuk PTN gitu. Jadi jangan pernah ngarep SNMPTN karena ya itu hukumnya haram. Gue pernah ngepost juga tentang itu di blog gue gitu, ngarep SNMPTN itu haram. Lo bisa cek aja. Terus yang ketiga adalah lo belajar buat UN dulu. Gini ya, kalau misalnya lo belajar buat UN dulu, lo bakal kehilangan beberapa bulan waktu lo untuk lebih efektif belajar SBMPTN. Mengapa? Karena UN dan SBMPTN tuh materinya hampir sama, tapi yang membedakan adalah tingkat kesulitan dan kisi-kisi. Di SBMPTN lu gak punya kisi-kisi, sedangkan di UN lu udah ada kisi-kisi yang kalau lu belajar SBMPTN tuh kisi-kisi itu tuh udah termasuk ke pelajaran SBMPTN. Sedangkan ketika lu belajar UN, gak ada yang tahu bahwa pelajaran UN itu akan masuk ke soal SBMPTN lu. Nah, for your information aja, jadi gua yang belajar SBMPTN doang ketika kelas 3, gue dapet nilai paling gede sejurusan IPS di SMA gue. Karena ya gue memprioritaskan belajar SBMPTN terlebih dahulu. Jadi gue memprioritaskan yang susah dulu sehingga ketika gue dihadapin sama soal UN, gue bisa ngerjainnya dengan lancar gitu. Jadi jangan sampai lo belajar UN dulu baru SBMPTN. Karena lo akan ngebuang waktu banyak banget gitu. Oke, gue udah ngebahas dua hal. Tadi yang satu adalah belum nentuin jurusan. Yang kedua, lu gak belajar dari sekarang. Yang ketiga, hal yang gak boleh kamu lakuin adalah cara belajar SBMPTN disamain kayak cara belajar ulangan harian. Nah, gini nih. Yang ngebedain antara ulangan harian dan SBMPTN adalah ketika ulangan harian, lo bisa aja pakai sistem kebut semalam atau sistem menghafal. Jadi lo datang pagi-pagi ke sekolah, lo ngafalin, dan lo ulangan harian, ya lo bisa aja dapat 100 gitu kalau di ulangan harian. Sedangkan SBMPTN dengan materi yang seluas itu dan dengan pertanyaan yang kadang ngegabung-gabungin dua atau tiga konsep dasar, itu gak mungkin lo pakai cara ngafalin ya untuk mengerjakan soal SBMPTN. Ya gitu, dan mengutip dari website SBMPTN sendiri, sudah dijelaskan bahwa SBMPTN adalah seleksi yang menentukan murid yang memang sanggup untuk berpikir higher order thinking, jadi berpikir tingkat tinggi untuk menyelesaikan program studinya gitu. Sedangkan higher order thinking atau berpikir tingkat tinggi itu menghafal gak termasuk di dalam higher order thinking. Gua selalu ingat kata guru gua di Zenius ya, kata Sabda. Dia bilang bahwa menghafal adalah cara belajar yang paling dangkal, dan memang benar gitu. Ketika SD kita belajar menghafal 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Nah itu jangan pakai belajar kayak zaman SD terus-terusan gitu. Lo udah mau kuliah, dan di kuliah pun lo gak bisa ketika lo kuis itu kayak ulangan harian, atau lo UTS atau UAS, lo gak bisa pakai teknik menghafal. Karena ya di kuliah itu, apalagi di PTN, rata-rata dosen tuh akan mengetes kemampuan dasar kamu, kemampuan konsep dasar lo gitu. Jadi penting dikatakan bahwa belajar SBMPTN itu kayak persiapan buat lo belajar buat kuliah nanti, buat menghadapi kuis, menghadapi dosen pas kuliah nanti gitu. Dan itu hal yang gak boleh kamu lakuin adalah ngerjain soal tapi lo belum ngerti konsepnya, lo belum belajar sama sekali konsepnya tapi lo udah ngerjain soal yang banyak. Nah ini yang salah, dan ini banyak banget orang yang ngelakuinnya. Banyak banget. Biasanya tuh ceritanya kayak gini. Jadi lo udah belajar di sekolah, tapi lo gak terlalu ngerti gitu di sekolah. Dan tapi di rumah lo langsung ngerjain soal SBMPTN, dan lo pergi ke bimbel. Di bimbel lo nanyain isi soal yang lo kerjain pas di rumah itu. Padahal harusnya lo tuh mengerti konsep terlebih dahulu, lo mengerti materi terlebih dahulu, bukan ngerjain soal baru lo ngerti materinya. gitu. Jadi bukan lo belum ngerti konsep atau lo belum baca sama sekali lalu lo ngerjain terus ke guru bimbel lo nanya tentang jawaban soalnya dan berharap lo akan ngerti konsepnya, itu benar-benar salah. Jadi kalau misalkan lo belum ngerti konsepnya, cobain kalau misalkan lo di bimbel ya, cobain untuk suruh jelasin tentang konsep dasarnya dulu. Nah, baru deh lo ngehajar banyak soal-soal yang buku soal-soal yang udah lo beli itu. Gitu. Ingat aja bahwa untuk lulus ujian tentang sesuatu, lo harus pelajari tentang sesuatunya, bukan ujiannya. Analoginya gini, kalau misalkan lo belajar, lo pengen lulus SBMPTN, ya lo harus menguasai materi tentang sosial humaniora, tentang PKPA, tentang matematika, tentang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bukannya lo mengetahui tentang soal-soal SBMPTN. Jadi bukan menguasai soal, tapi menguasai materi. Sama sama aja kayak belajar TOEFL. Ketika belajar TOEFL, ketika mau lulus TOEFL, ya lo harus belajar bahasa Inggris, bukan belajar TOEFL-nya, bukan belajar soal yang sering muncul di TOEFL dan berharap bahwa nanti pas lo tes TOEFL gitu, soalnya akan muncul lagi, enggak gitu. Jadi kalau gua rangkum itu, hal yang gak boleh lo lakuin adalah belum nentuin jurusan, gak belajar dari sekarang, terus cara belajarnya sama kayak lu ulangan harian dengan cara menghafal gitu ya, lalu ngerjain soal, aduh, ngerjain soal tapi belum ngerti materi dan konsepnya kayak gimana, kayak gitu ya. Oke, berakhir sudah podcast gua, udah hampir 30 menit. Kalau lo menemukan bahwa podcast gua ini bermanfaat, coba share ke teman-teman lu biar teman-teman lu juga bisa dapet insight. Dan pesan terakhir dari gua adalah tetap semangat, jangan sampai kemalasan mengalahkan motivasi lu untuk belajar gitu ya. Dan selalu ingat untuk tetap berdoa dan tetap berusaha. Salam dari gua Ivan Di Evan dari podcast Filosofi Remaja Part 1. Thank you for listening.